بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Ustaz, saya ingin bertanya. Banyak dari pelajar yang bersekolah, hindari kata banyak, ya. Hindari. Karena artinya Anda, kalau dalam bahasa ilmiah, metodologi ilmiah, yang seperti ini cacat ilmiah. Dari mana Anda sudah survei? Anda sudah lihat, ya kan? Dicari bahasa-bahasa yang kiranya membuat kita menunjukkan bahwa itu semacam dugaan atau tidak pada umumnya. Ya, mungkin bisa gunakan sebagian, ya, atau beberapa yang kami dapati, pelajar yang bersekolah untuk menuntut ilmu, namun sekaligus untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik jika sudah lulus. Namun di dalam hadis Arba'in karya Syekh Utsaimin, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk melihat wajah Allah, namun untuk mencari bagian dari dunia, maka tidak akan menerima baunya, mencium baunya surga. Pertanyaannya adalah, apakah kami yang kuliah untuk mendapat pekerjaan yang layak tidak akan masuk surga? Jadi maksud teman kita ini, dia baca hadis di dalam mukhtarat hadis. Saya sebut mukhtarat karena ini buku-buku hadis pilihan. Hadis pilihan, bukan sumber hadis. Kalau Anda menemukan kitab hadis pilihan, kembalikan ke sumber aslinya. Jadi seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'innya Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, itu kitab hadis pilihan. Mengambil beberapa hadis dari kitab primer, secara topik nanti dikumpulkan untuk membuat memotivasi kita mengarahkan pada maksud yang kita pelajari. Ada kumpulan tentang bisnis, kumpulan misalnya tentang akidah, kumpulan misalnya tentang macam-macam dikumpulkan jadi satu. Itu istilahnya mukhtarat al-hadis. Hadis-hadis pilihan. Sumber hadis ini, itu ada di riwayat Abu Daud, nomor hadis 3664. Di buku saya pun pernah dicantumkan yang Al-Majmu' di halaman ke-34, posisi paling kiri, agak ke sebelah atas. Itu kami sebutkan, man ta'allama ilman, siapa yang mencoba belajar pengetahuan, bima yabtaghu fihi wajhallah, yang seharusnya ditujukan untuk mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang jadi masalah. Kemudian dia mengalihkan niatnya untuk mencari dunia saja. Awas hati-hati. Maka orang-orang seperti ini, awas, tidak akan pernah mendapatkan bau surga atau mencium bau surga. Falam yajid ra'ihatal jannah. Teman-teman sekalian, Anda belajar hadis itu bagus. Hadis yang sahih itu bagus. Tapi tidak semua yang Anda baca pemahamannya seperti yang Anda pahami. Saya sarankan kalau baca-baca tentang dalil syariat, Anda bertanya kepada yang paham sehingga tidak menyimpulkan sendiri. Internet itu bagus, Google itu banyak membantu. Tapi juga tidak harus Anda membaca Google, Anda bisa menyimpulkan. Tanyakan pada yang pernah belajar, yang tahu sanadnya, tahu ilmunya. Dengan demikian pemahaman kita akan lebih baik. Hadis ini bukan seperti yang Anda pahami. Bukan. Itu konteksnya lain. Itu adalah orang yang sengaja belajar, dikaitkan dengan hadis-hadis lainnya. Maaf, apa bunyi hadis lainnya? Satu, maaf. Belajar hanya sekedar mencari popularitas. Belajar hanya untuk mencari perdebatan. Belajar hanya untuk mencela orang lain. Belajar hanya untuk dianggap hebat. Belajar hanya untuk mencari, maaf, bagian dari penghasilan-penghasilan yang tidak seberapa. Misal, ada orang belajar agama supaya jadi da'i. Dengan da'i, kemudian jadi populer. Dengan populer, pasang tarif. Ini yang bahaya. Ini yang dimaksudkan gak akan mencium bau surga. Kalau Anda bekerja pada umumnya dan diawali dengan sekolah, dengan belajar, ini gak ada kaitan dengan hadis ini. Memang Anda kalau mau tinggi meningkat, maaf, kesejahteraan juga meningkat, ya Anda harus belajar. Bagaimana jadi pebisnis yang baik kalau tidak tahu ilmu manajemen? Abdurrahman bin Auf itu dijamin masuk surga. Dijamin lewat lisan Nabi. Masuk surga. Dan beliau paham ilmu manajemen. Belajar dari Nabi. Makanya ketika hijrah ke Madinah cuma 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Padahal bekalnya itu cuma pakaian yang melekat di badannya. Beliau itu kan orang kaya asalnya di Mekah. Masuk Islam, dirampas hartanya. Ya, yang akan saat hijrah. Begitu dirampas ketika akan hijrah, kata orang Quraisy pada saat itu, kalau kamu ingin kaya lagi, sudah, kembali kepada semula. Kami berikan harta semuanya, kami angkat jadi hartawan paling kaya dan dihormati di sini. Tapi kalau Anda tetap memilih Islam dan hijrah, silahkan ambil pakaian yang melekat di badan saja. Pergi sana ke Madinah. Kami rampas semua hartanya. Sengaja tidak dieksekusi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk memberikan efek jera kepada orang lain yang ingin ikutan masuk Islam. Dia ingin tunjukkan, kalau masuk Islam jadi fakir begini, dan belum tentu selamat sampai ke Madinah. Bisa tewas di perjalanan ketika dia jalan. Tapi Masya Allah, tekadnya kuat. Lillah, karena tarbiyah sudah hadir, sudah melekat dalam jiwanya, sudah belajar tauhid, hatinya melekat dengan Allah. Saya pilih hijrah. Yang tidak mudah keluarganya. Anda istrinya, kalau tinggal di sini kami berikan harta semua suamimu. Jadi perempuan paling kaya di sini dan kami berikan kesempatan menikah dengan pemuda Quraisy manapun kami fasilitasi. Kalau ibu dalam situasi itu, ibu pilih mana? Ikut suami hijrah ke Madinah. Hanya pakaian yang melekat di badan, belum tentu sampai ke Madinah, atau menetap tinggal di Mekah. Jadi perempuan paling kaya, ibu bisa menikah dengan laki-laki manapun difasilitasi oleh orang-orang itu. Kira-kira ibu pilih mana? Yang satu atau dua? Anggap ayah tidak ikut malam ini. Ikut suami atau tinggal di Mekah? Ah, tidak mudah, Pak. Kalau antum gak hadir, mungkin lebih kencang, gitu kan? Baik, ternyata pasangannya memilih tinggal di Mekah. Tidak ikut. Saya tidak ingin cerita itu. Saya ingin cerita ketika sampai di Madinah. Masya Allah, akhlaknya orang Madinah itu lembut sampai diabadikan di Quran. Quran surah 59 ayat 9-10. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Bahkan mereka sanggup memberikan yang mereka butuhkan kepada orang yang dirasakan punya kebutuhan sama. Jadi yang hijrah kehausan dibawakan minuman. Yang hijrah lapar disambut oleh orang bawa makanan. Ini Abdurrahman bin Auf, orang kaya jatuh fakir, disambut paling kaya di Madinah. Kata kawannya, bima ma'na, akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda tadinya kaya, sekarang jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khud nisfa mali, ambil setengah kekayaan saya. Anda ditinggalkan oleh pasangan hidup. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan yang paling sesuai di Madinah, saya fasilitasi. Gantian, Bu, ya, gantian. Kalau antum dalam situasi itu, Masya Allah, datang, ditawarin. Kalau pengen kaya, ambil seluruh harta saya. Pengen nikah lagi, pilih aja yang paling cantik, saya fasilitasi. Anggap pasangan tidak ada malam ini. Kira-kira bagaimana situasinya? Ya, diterima atau tidak ditolak sama sekali? Tidak mudah. Teman-teman, apa jawabannya? Perhatikan, karena sudah belajar, punya ilmu. Ilmu ini mengantarkan pada kedisiplinan untuk meraih sesuatu. Sepanjang punya kemampuan untuk menegakkan diri, jangan gantungkan hidup pada orang lain. Ditanya dua hal, dijawab dua hal. Bima ma'na jazakallah khair. Semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Arini aynal aswaq. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Dipraktekkan ilmu bisnis dari Nabi itu. Yang kalau diajarkan, orang tidak akan pernah kembali modal. Kembalinya untung. Diajarkan oleh Nabi. Masya Allah, apa yang terjadi 3 bulan paling kaya di Madinah? Modalnya pakaian. Dengan ilmu yang diterapkan. Setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. 3 bulan nomor 3, setahun nomor 1. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Luar biasa. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau Anda katakan tadi orang belajar untuk kemudian dengan pelajaran yang membuat sejahtera urusan dunianya, itu sah-sah saja. Boleh. Yang bagus itu ketika dengan dunia sejahtera diarahkan untuk kepentingan akhiratnya. Kalau Anda gak punya harta, bagaimana bisa berzakat? Bagaimana bisa berinfak? Bagaimana bisa berhaji? Jadi Anda cari ilmu, dengan ilmu itu Anda bekerja, dengan pekerjaan Anda menghasilkan harta dan kedudukan, dengan itu gunakan untuk ibadah. Makanya Qarun ketika dia punya banyak harta tapi tidak digunakan ibadah, turun peringatan dari Allah. Lihat Quran surah 28 ayat 76-80. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk kaumnya Musa, cuman sombongnya luar biasa. Saya sering sampaikan berkali-kali, maaf, bagha itu sombong dengan harta. Togo itu sombong dengan kedudukan. Makanya ketika Fir'aun sombong disebut togo. Idhab ila Fir'auna innahu togo. Qarun bagha. Karena dengan hartanya dia sombong. Kaya. Pintar, Pak. Orangnya pintar. Makanya ketika kaumnya mengatakan, kamu jangan sombong. Kata Qarun, ini kan hasil kerja keras saya. Ya, min ilmin indi. Saya dikasih ini karena ilmu saya. Yang salah itu bukan karena ilmunya, karena harta ketika datang dia tidak bersyukur dengan hartanya. Di Quran itu tidak mengecilkan pelajaran dia. Yang Quran luruskan itu ketika dia dapat harta tidak digunakan pada jalan yang benar. Itu masalahnya. Makanya turun ayat 77-nya, maaf, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan dari hasil pekerjaan Anda kumpulkan, cari dengan itu jalan terbaik menuju surga Anda. Makanya saya sering katakan, Anda keluarkan dulu ayat surga dari Al-Quran. Dari situ bikin peta hidup Anda sampai ke akhirat. Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba petakan diri Anda sampai besok, sampai ke akhirat nanti. Turunkan dulu peta akhiratnya, Anda mau di surga yang mana? Bersama Nabi, di taman surga, seluas langit dan bumi, atau surga biasa? Quran surah ke-4 ayat ke-69, atau Quran surah ke-51 ayat 15-23, atau Quran surah ke-3 ayat 133-134, atau sekedar Quran surah ke-2 ayat ke-25. Dari situ turunkan lagi, levelnya mau yang mana? Adenkah atau Firdauskah? Lalu turunkan amalan-amalannya. Ikuti oleh Anda. Bukankah banyak sahabat Nabi yang pengajar, yang belajar, yang bekerja, yang sukses, dan masuk surga juga? Jadi kalau Anda mau mengambil ayat yang tepat untuk masalah Anda, ambil ayat Quran surah Asy-Syura ayat ke-20. Itu paling tepat. Ya. Man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu bi harfi. Siapa yang dia berusaha untuk menempuh jalan akhiratnya, maka dunianya pun kami akan ikutkan. Demi Allah saya katakan, kalau Anda bekerja untuk akhirat, dunia akan ikut. Awas. Tapi man kana yuridu harfad dunya, siapa yang cuma sekedar urusan dunia saja, kami cukupkan untuk dunianya. Awas. Tapi di akhirat disebut ma lahu min nasib, tidak akan dapat bagian dari akhiratnya. Selesai. Saya sarankan, silahkan Anda belajar setinggi-tingginya. Yang bagus belajar dengan baik. Dan dengan pelajaran itu dekati Allah dengan ilmu Anda, dengan profesi yang Anda kerjakan. Minimal, saya sarankan Anda berdakwah. Dakwah itu tidak harus jadi ustaz. Tapi dengan titipan Allah kepada Anda, praktekkan nilai kebaikan. Teman-teman misalnya karyawan, jadilah karyawan berakhlak mulia. Di kantor Anda jangan korupsi. Ya, di kantor Anda jangan menipu. Jangan terima sogokan. Tunjukkan akhlak yang baik. Praktekkan kejujuran. Begitu Anda selesai di kantor, nama Anda akan harum. Tapi harumnya bukan itu. Ketika orang berkata, kenapa kamu sih gak mau ikutan begini? Bukan karena saya gak mau ikut, tapi Allah melarang saya untuk seperti itu. Sampaikan. Saya malu sama Allah. Bagaimana kalau saya ambil, saya meninggal dunia? Sok soleh kamu. Bukan sok soleh. Tapi saya cuma menjaga. Saya takut ketika mengambil, saya meninggal dunia. Soleh. Bukan. Saya tetap Asep. Gitu aja. Cuman takut. Sok takut kamu. Memang sudah ya. Jelas ya? Ini teman-teman sekalian. Ayo, munculkan. Terus doakan teman-teman antum. Jangan banyak dicela, doakan. Ajak pada kebaikan. Perkara dia ikut atau tidak bukan urusan Anda. Tugas Anda itu mengajak, bukan memaksa. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim musaitir. Waktu sholat tiba, ajak teman-teman. Yuk ke masjid yuk. Yuk, kapan lagi kita bisa sholat bareng-bareng berjamaah gini? Mudah-mudahan di kantor bersama, sesurga juga sama-sama. Bukan cukup amin, tidak cukup dengan amin. Ajak. Sampaikan. Nah, Anda tidak usah pikirkan berapa yang ikut, terserah mereka. Dan Allah akan memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Kalau yang merespon, ikut. Kalau tidak, biarkan. Yang penting Anda ingatkan. Mengingatkan saja sudah dapat pahala. Bagian ikut atau tidak bukan urusan antum. Ingat, kalau Anda memikirkan hasil, Anda akan kebanyakan kecewa. Ya, cukup Anda kerjakan prosesnya. Alhamdulillah. Jelas ya?